Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'firuh, wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudillalah, wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin rahimani wa rahimakumullah. Terlebih dahulu marilah kita bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin yang telah mengumpulkan kita di majelis ini, di salah satu majelis ilmu. Sama-sama kita merasakan nikmat yang besar, nikmat yang agung, yaitu nikmat ma'rifah, mengenal kalimat La Ilaha Illallah. Dan ini adalah nikmat yang paling besar atas seorang hamba, diberi ilmu oleh Allah, ma'rifah, mengenal kalimat Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kata Sufyan ibn Uyainah, dia mengatakan, ma an'amallahu ala ibadihi ni'matan a'zam min an'arrafahu syahadat la ilaha illallah. Tidak ada nikmat yang lebih besar yang Allah berikan kepada seorang hamba melebihi nikmat Allah berikan dia ilmu, ya, pengetahuan, ma'rifat tentang asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lebih besar daripada dunia dan seisinya. Lebih besar daripada semua nikmat-nikmat duniawi. Qala Nabi alaihi salatu wassalam, Nabi mengatakan, la an aqul subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar ahabbu ilayya mimma tala'at alaihi syams. Sungguh aku mengucapkan kalimat subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar lebih aku cintai daripada dunia dan seisinya. Sehingga ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, seorang muslim yang menyadari ini pasti selalu merasakan kebahagiaan, sa'adah, ya, akan mendapatkan kelapangan apapun yang menimpa dia, karena Allah memberikan sesuatu yang sangat besar, yaitu kalimat la ilaha illallah. Pada kesempatan ini, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ada sebuah pembahasan, ya, tema yang sangat penting satu sisi dan, ya, menarik di sisi yang lain, karena hajat manusia sangat besar, yaitu tentang keteladanan orang tua, ya, di dalam tarbiyah di tengah keluarga, kurang lebih demikian. Keteladanan orang tua dalam tarbiyah di tengah keluarga. Nah, di sini ada tiga poin, ya, Hwan. Tiga hal yang ada pada tema ini. Yang pertama adalah keluarga. Akan kita bahas sedikit tentang keluarga. Kemudian yang kedua tentang tarbiyah itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah peran orang tua. Ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah. Keluarga, ya, adalah sesuatu yang sangat berharga dalam kehidupan manusia. Sehingga kalau kita perhatikan Islam, ya, Islam agama yang mulia ini sangat memperhatikan keluarga. Sejak mengawali awal membangun keluarga, itu sudah dibahas oleh Islam. Ya. Bagaimana ikhtiar zaujain memilih pasangan hidup. Diajari dalam Islam. Suami yang bagaimana yang semestinya dipilih. Istri yang bagaimana yang semestinya dicari. Itu Islam sudah membahas. Sebelum terbentuknya usrah sudah dibimbing. Bagaimana kamu membentuk usrah. Prosesnya pun juga diajarkan. Kemudian setelah akad selesai, terbangun keluarga juga, Islam mengajari bagaimana seorang hidup dengan pasangan hidupnya. Sampai kemudian Allah memberikan rizki berupa aulad, dzukuran wa inasa, apakah anak-anak laki atau wanita. Jadi ajari bagaimana hidup dengan mereka ini, aulad. Terus tidak berhenti sampai itu. Bimbingan ditujukan kepada orang tua, bimbingan juga ditujukan kepada anak-anak. Diperintahkan untuk birrul walidain, ya, hukuk. Al-ab wal um, hak-hak orang tua, ayah dan ibu dijelaskan. Bagaimana Islam mewajibkan anak-anak untuk birrul walidain. Sampai kemudian terjadi perpisahan antara mereka. Ada hukum warasah, waris yang diatur. Nah, dan Islam mengajari bagaimana agar keluarga itu hubungannya terus, bukan hanya di ke dalam kehidupan dunia ini, bahkan sampai akhirat kelak. Islam mengajarkan agar ikatan keluarga ini terus, bukan hanya di dunia, tapi juga di mana? Di akhirat. Dengan membimbing mereka semuanya agar berada di atas agama yang mulia ini. Sebab kalau tidak, ya, hubungan ayah dan anak itu juga akan putus. Hubungan suami dan istri juga akan putus. Rawal Imamul Bukhari rahimahullah, Imamul Bukhari rahimahullah meriwayatkan sebuah kisah yang terjadi pada hari kiamat kelak. Ya. Di mana Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam tiba-tiba ketemu dengan ayahnya, Azam, di mahsyar. Dalam keadaan yang berbeda. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam dalam keadaan tenang, mutmain, ya, diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala naungan, ketenangan. Tapi ayahnya dalam keadaan wajahnya hitam, ya, kelam, penuh dengan ketakutan, penuh dengan kekhawatiran. Karena mati dalam keadaan apa? Kufur, musyrik. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ketika melihat ayahnya seperti itu, muncul syafaqah. Syafaqah seorang anak melihat ayahnya. Kemudian Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam berkata kepada ayahnya yang maknanya, bukankah dulu aku sudah sampaikan kepadamu untuk taat kepadamu, kepadaku, kata Ibrahim. Yani untuk beriman kepada Allah. Kemudian Azar mengatakan, al-an, al-an ya Ibrahim. Sekarang saya mau taat. Maka Ibrahim segera minta kepada Allah subhanahu. Ya. Memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Tentang ayahnya. Ayahnya berjalan di belakang Ibrahim. Mengajukan syafaat tentunya. Tetapi syafaat Allah tidak akan, atau syafaat tidak akan diterima untuk orang-orang yang apa? Tidak mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala kemudian mengatakan kepada Nabi Ibrahim, ya Ibrahim, undur ma tahta rijlaik. Wahai Ibrahim, lihat apa yang di bawah kakimu. Begitu dilihat di bawahnya, ayahnya sudah berubah. Menjadi babu. Hewan seperti anjing, sejenis anjing. Ya. Yang penuh dengan tanah dan kotorannya. Langsung muncul kebencian. Dan dilemparkan ini, apa namanya, babuk masuk ke dalam neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Waliyadu billah. Ma'asirul muslimin rahiman rahimakumullah. Jadi intinya, usrah, ya, ikatan keluarga dalam Islam betul-betul diperhatikan. Dan tidak ada bimbingan yang lebih sempurna daripada bimbingan Islam tentang bab ini, bab usrah. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, sesungguhnya semua manusia itu butuh kepada apa? Usrah. Pendidikan keluarga sebagaimana diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Terkait dengan tarbiyah. Ini yang pertama tentang usrah. Jadi usrah itu dalam Islam ya diberi perhatian. Usrah atau keluarga dalam Islam diberi porsi yang sangat besar ya, dalam Islam. Kemudian tarbiyah. Berbicara tarbiyah, pendidikan. Tarbiyah itu sebuah proses. Bukan sesuatu yang jadi dengan tiba-tiba. Namanya saja tarbiyah. Robba, yurabbi, tarbiyatan. Sebuah proses. Naam. Kalau orang nanam pohon, ya proses harus dilalui. Memilih bibit yang bagus, benih yang baik. Kemudian mencari tanah yang apa? Yang subur, media tanam yang bagus. Kemudian setelah itu ditanam dengan cara yang tepat. Kadang juga harus dipilih waktunya. Ya. Pagi, siang, atau sore, atau bahkan malam. Mungkin berbeda antara satu pohon dengan pohon yang lain. Kemudian pengairannya, penyiramannya. Ada sebagian pohon yang terlalu banyak air tidak cocok. Ya. Ada yang cukup diperciki. Kemudian setelah itu tumbuh-tumbuh. Proses tarbiyah. Kalau tanaman saja seperti ini, ada proses. Hayawanat, hewan-hewan juga demikian. Ada proses. Ada istilah tarbiyatud dajajah. Dajajah, apa namanya? Ayam, ya kan? Bukan yang dimaksud tarbiyah mendidik ayam itu tidak. Ya. Tapi memelihara ayam itu proses. Ya. Namanya tarbiyah. Tarbiyatud dajajah semua. Ya. Karena proses. Lalu apa pendapat Anda tentang tarbiyatul aulad, pendidikan anak di tengah keluarga? Nah, ini tentu sesuatu yang juga apa namanya membutuhkan proses yang panjang. Ya. Ini nasihat untuk saya, nasihat untuk antum semuanya, baik yang sudah berkeluarga atau belum, atau di awal keluarga, ya, atau yang sudah berjalan, ya. Ketahuilah bahwa ya tarbiyah, pendidikan anak di tengah keluarga itu adalah sebuah proses yang panjang. Dan ternyata proses itu pun sudah diajarkan di dalam apa? Islam. Nah, ini yang luar biasa. Ya. Jadi tidak kemudian kita mencari sendiri bagaimana ya caranya, bagaimana prosesnya. Sudah ada. Sudah ada bimbingannya. Dan perlu kita ingat hakikat yang tidak boleh kita lupa, bahwa anak itu, kalau kita perhatikan, dia lebih lama tinggal di tengah keluarga sebelum kemudian dia belajar di tempat yang lain. Bahkan di tengah keluarga itu justru di masa-masa keemasannya, di masa-masa apa? Pembentukannya. Kan demikian. Iya kan? Jadi mungkin kalau kita bicara anak-anak kita di mana sudah mondok di mana, di suatu tempat misal. Anak kamu di mana sekarang belajar di masyayikh. Tapi coba tarik ke belakang. Dulu dia di mana? Dia lebih lama di mana? Ternyata secara umum anak itu lebih banyak tinggal di mana? Di keluarga. Sejak lahir. Bahkan sejak di dalam perut, kalau dalam perut jelas tidak mungkin kemana-mana kan, ya, di dalam rahim. Ya. 9 bulan ya di tengah keluarga jelas, di rahim ibu itu. Setelah itu lahir, di tengah keluarga. Disusui sampai 2 tahun. Ya. Kemudian setelah itu mungkin ya, sampai 5 tahun masih dengan apa? Keluarga, full di rumah. Mungkin mulai 5 tahun, apa namanya, mulai berangkat belajar apa, di TA barangkali. Itu pun juga kadang yang nganter orang tuanya ditunggu, nanti habis itu pulang lagi. Marhala ibtidaiyah juga masih seperti itu. Di pondok paling berapa di madrasah? Hanya 6 jam, 5 jam, setelah itu pulang di rumah. Jadi lebih lama di mana? Di tengah usrah, di tengah keluarga. Apa artinya? Artinya ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ya. bahwa peran keluarga itu sangat besar di dalam tarbiyah. Peran keluarga itu sangat dominan di dalam apa? Tarbiyah. Jadi warna anak itu sangat dipengaruhi dengan keluarga. Anak itu mau putih, mau hitam. Anak itu mau berbahasa Inggris, berbahasa Arab, bahkan berbahasa Jawa atau berbahasa Sunda, itu bisa kita pastikan ini anak Sundanya bagus sekali. Berarti bapak ibunya mesti apa? Sunda. Biasanya kita seperti itu. Ada istilah bahasa ibu, betul ya? Ya. Tidak ada bahasa tetangga ya kan? Ya, bahasa tetangga ini kan tidak. Ini bahasa ibu. Ya, bahkan makanan pun juga demikian. Ada istilah masakan apa? Ibu. Orang kalau dengan masakan ibunya itu dimanapun merasa nikmat. Padahal apa sih yang dimasak oleh ibu kita? Kadang hanya apa namanya? Nah, sayur bening, sayur asem. Hanya seperti itu. Tapi itulah yang sejak kecil dia rasakan. Itulah yang sejak kecil dia dapatkan. Di situ dia merasakan kasih sayang orang tua. Sehingga ya, kita bisa simpulkan bahwa warna dari anak itu sangat dipengaruhi dengan usrah, dengan keluarga. Sangat dipengaruhi. Dan sebagai dalil barangkali, bukti juga ya, adalah sabda Nabi alaihi salatu wassalam, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, kullu mauludin, semua yang lahir itu, yuladu alal fitrah, dilahirkan di atas fitrah, yakni Islam. Fitrah itu Islam. Fa abawahu yuhawidanihi, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi. Jadi sebab anaknya Yahudi, warnanya Yahudi. Ayu nasiranihi, atau menjadikan anaknya Nasrani. Ayu majisanihi, atau menjadikan anaknya apa? Memiliki warna majusi. Ya subhanallah. Jadi dalam hadis Nabi alaihi salatu wasallam ini ada tanbih bagi orang tua bahwa peran Anda di tengah keluarga itu sangat besar. Anda sebagai ayah, Anda sebagai ibu, Anda sebagai orang tua punya pengaruh besar. Fa'abawahu yuhawidanihi au yunafsiranihi au yumajjisanihi. Naam. Wabillahi taufiq. Nah, dari sini ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Dua poin kita ingatkan. Yang pertama adalah tentang usrah, tentang keluarga dan perhatian Islam terhadap keluarga. Kemudian yang kedua adalah tarbiyah dan perhatian Islam di dalam apa? Tarbiyah. Yang intinya, kesimpulannya adalah bagaimana kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin yang telah Allah beri nikmat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, belajar bagaimana membangun keluarga sebagai madrasah. Bagaimana melakukan proses tarbiyah dalam apa? Dalam kehidupan. Nah, yang terakhir masalah muslimin, poin yang ketiga ini yang menjadi pembahasan kita, yaitu ya, ketauladanan orang tua di dalam apa? Tarbiyah di tengah keluarga. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Tentang kewajiban orang tua di dalam mendidik, itu sesuatu yang sabit di dalam Al-Qur'anul Karim. Jadi orang tua punya kewajiban untuk mentarbiyah, mendidik keluarganya, usrahnya, anak-anaknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum, jagalah diri kalian, wa ahlikum nar, dan keluarga kalian dari api neraka. Naam. Juga hadis Nabi alaihi salatu wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kullukum ra'in, setiap kalian adalah ra'in. Ya, pemimpin. Sosok yang punya tanggung jawab. Wa huwa mas'ulun, dan akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala an ra'iyatihi, tentang yang dipimpinnya. Saya sebagai suami, Anda sebagai suami, kita sebagai ayah, Anda sebagai ayah adalah pemimpin atas anak-anaknya, keluarganya, istrinya. Dan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala mas'ulun, akan ditanya an ra'iyatihi. Jadi bukan sesuatu yang ringan. Ya. Ketika Nabi mengatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, ya, ini sesuatu yang sangat mendalam. Ya. Mendalam. Ya. Nah, kita kalau dikabari dapat surat panggilan menghadap bupati untuk mempertanggungjawabkan tugas, kira-kira apa dalam benak? Tentu kita akan mempersiapkannya. Ada kekhawatiran, bisa jawab tidak? Bisa bertanggungjawabkan atau tidak? Padahal itu baru mahkamah di dunia. Lalu bagaimana dengan mahkamah ilahi? Jadi ketika Nabi mengatakan wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi, makanya sesuatu yang sangat besar. Nah, tanggung jawab yang sangat besar. Juga perintah Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ini juga perintah yang akan diminta pertanggungjawaban. Sehingga ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ya. Hal ini ya semakin mendorong kita semuanya untuk bersemangat mengetahui, ya, belajar bagaimana sesungguhnya peran kita sebagai orang tua di dalam tarbiyah, pendidikan fil usrah, di tengah rumah tangga. Nah, apalagi ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, kita tambah sedikit, apalagi keadaan zaman ini. Keadaan zaman ini di mana usrah, keluarga itu saat ini mendapatkan sekian banyak problema, sekian banyak tantangan, sekian banyak kesulitan saat ini. Baik, di antara kesulitan yang kita maksud contohnya adalah kondisi masyarakat dan dunia ini yang semakin jauh dari agama. Nilai-nilai agama, menilai segala sesuatu dengan materi. Orang berhasil itu kalau materinya bagus. Orang berhasil ketika jabatan yang dicapai tinggi. Itu sudah keadaan saat ini. Nah, orang kalau tidak punya titel, ya berarti dia apa namanya belum berhasil. Bukan berarti tidak boleh punya titel, jangan salah paham. Ya. Ya. Tetapi di sini ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, inilah keadaan masyarakat. Ya. Lebih menilai keberhasilan itu dengan apa? Materi, termasuk keberhasilan tarbiyah. Nah, wabillahi taufik. Anak kita alhamdulillah hafal Al-Qur'anul Karim, hafal hadis-hadis Nabi, memiliki akhlak yang baik. Tetapi ya belum memiliki pekerjaan yang mapan, misalnya. Itu dikatakan kamu belum berhasil mendidik keluarga kamu. Ini kan tantangan tersendiri. Ini kondisi masyarakat saat ini. Yang kedua, ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, terbukanya dunia luas dengan adanya media saat ini. Adanya media sosial atau jejaring sosial, internet, yang dengan itu dunia seakan tidak ada batas. Dunia seakan tidak ada batas. Orang mau melihat apa yang terjadi di Amerika, bisa. Apa yang terjadi di Paris, Prancis, bisa. Apa yang terjadi di tanah Arab, bisa. Apa yang terjadi di Ukraina, bisa. Apa yang terjadi, nah sekarang lagi ramai apa? Perang, ya kan? Ya. Oh iya, bisa. Live, berita. Lebih banyak yang buruk daripada ya, yang baik. Atau kita katakan, ya, apa saja ada sudah. Dan itu masuk ke rumah-rumah kaum muslim. Masuknya ke usrah. Ke usrah. Ke tengah-tengah keluarga. Nah, bahkan subhanallah, ya, ada orang tua merasa bahwa anaknya baik sekali. Wah, anak saya masya Allah. Manut, ya, taat, ya, selalu di kamar. Ya, saatnya tidur, masuk kamar. Setelah makan siang, masuk kamar. Masya Allah, ini anak baik sekali. Berangkat sekolah-sekolah. Pulang sekolah di kamar. Nggak tahu apa yang dilakukan di kamar. Tahu-tahu terjadi apa yang terjadi. Nah, gangguan pada mentalnya, gangguan pada akalnya, sampai pada tingkat apa namanya yang mungkin tidak bisa kita ceritakan. Ya. Dan itu pengerusakan itu terjadi di dalam apa? Rumah usrah. Ada di hadas zaman, zaman ini seperti itu. Ya. Dulu di zaman kita, nah, belum ada HP Android. Ya. Dulu yang dibahas di khutbah-khutbah Jum'at, di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, itu bicara tentang apa? Parabol waktu itu, parabola. Ya. Kalau dulu yang bisa punya parabola kan orang-orang tertentu. Ya. Dia bisa mengakses berita, itu pun melalui televisi. Ya. Nah, orang-orang tertentu saja yang bisa beli parabola, ya. Yang televisinya mungkin speknya bagus. Kalau yang TV hitam putih ya 14 inci ya pakainya apa namanya antena-antena yang seperti itu ya paling dapatnya TVRI sama apa ya TPI waktu itu. Tidak ada ceritanya kemudian bisa mengakses ke tempat-tempat yang jauh. Tapi sekarang semua bisa diakses. Ini dua poin dulu ma'asyiral muslimin. Dua poin yang semakin mempertegas bahwa ya orang tua itu punya peran besar. Ini tiga hal ini kalau kita perhatikan ya semuanya membuat kita harus termotivasi. Ya. Keluarga sebagai tempat tarbiyah yang paling lama dirasakan oleh anak-anak kita itu rumah. Ya. Kemudian proses tarbiyah yang tidak hanya sebentar tapi sebuah proses. Ya. Yang harus dilalui. Ditambah orang tua punya peran. Dan peran itu dituntut di zaman yang seperti ini. Di zaman terbalik. Manusia di dalam menilai. Di zaman ya ancaman kepada keluarga-keluarga kaum muslimin. Demikian apa? Demikian besar. Nah, sampai sebagian masyayikh kita. Itu mengatakan dan bertanya memang. Waktu itu di ditanyakan kepada kita, apa pendapat kalian? Kira-kira ada atau tidak seorang tua, ayah atau ibu, sengaja memanggil orang Yahudi, orang Nasrani, datang ke rumahnya untuk mendidik anak-anaknya Yahudi dan apa? Nasrani. Sambil dibayar. Pokoknya kamu saya bayar setiap bulan sekian, tolong rusak anak saya ya, dengan pemikiran kalian. Ada tidak? Tidak ada. Bayar merusak, enggak ada yang mau ya maksudnya. Undang guru, taruh di rumah, dibayar, materinya merusak anak, enggak ada yang mau seperti itu. Jawabannya jelas, enggak ada. Kemudian setelah itu dibalik. Saat ini kaum muslimin sadar atau tidak melakukan itu. Dengan adanya tadi. Nah, wasail ya. Media-media tadi. Yang menguasai media kan Yahud, Nasara. Sehingga teringat kita dengan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, la tattabi'anna sunana usanana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in. Sungguh kalian akan mengikuti sunnah jalannya orang-orang sebelum kalian. Sedikit demi sedikit, selangkah demi selangkah. Hatta lau dakhalu juhra dabbin ladakhaltumuh. Sampai pun mereka masuk ke dalam lubang dab. Sarang, lubang, hewan, semisal biawak, berlika-liku di dalam itu. Masuk ke situ, diikuti masuk. Sampai sahabat mengatakan, al-Yahud wa Nasara, apakah jalan yang diikuti itu Yahudi dan Nasrani? Kata Nabi, kalau bukan mereka siapa lagi? Nah di sini masyarakat muslimin rahiman rahimakumullah, keadaan yang semakin ya mendorong kita semuanya untuk belajar ya bagaimana kita mengiringi tarbiyah anak-anak kita di tengah keluarga. Banyak hal yang bisa dilakukan oleh orang tua, namun yang menjadi pembahasan kita kali ini adalah kudwah, teladan. Pentingnya keteladanan di dalam tarbiyah. Di antara hal yang menunjukkan keteladanan, pentingnya keteladanan, ya. Yang pertama, ikhwan, yang pertama, karena anak, ya. Anak itu lebih mudah untuk mencontoh daripada memahami di masa-masa awal tarbiyah. Kalau diajak logika itu sulit ya. Atau diajak untuk memahami suatu teori sulit, beda dengan contoh bab wudu saja, wudu ya. Kalau kita mengajari anak-anak kita yang masih kecil wudu ya, duduk sini, kalau kamu wudu awali dengan basmalah, bisa-bisa memulai dengan ucapan basmalah, betul ya kan, harusnya kan bismillah kan gitu ya, ya. Kamu awali dengan mengucapkan apa? Basmalah. Oh ya, nanti saya ucapkan basmalah. Begitu wudu, basmalah. Harusnya bismillah. Karena kita salah dalam mengajari. Ya. Kemudian setelah itu kamu diterangkan dengan apa? Dengan lisan. Wah, sudah bingung anak-anak itu. Tapi kalau dia lihat ayahnya, ibunya, oh, ibu wudunya gini, umi wudunya gitu. Dia lihat, oh, bapak juga wudu lagi. Oh, sama. Dia mulai coba-coba. Ya. Masih salah-salah. Kemudian dibenarkan. Oh gini nak, jangan seperti itu. Bisa dengan apa? Dengan teladan. Bisa dengan contoh. Nah, sholat juga sama. Ya, sholat juga sama. Nah, sebagian orang tua diuji dengan putranya yang tidak melihat. Ya. Tapi bisa mendidik anaknya. Bisa sholat. Ya. Itu lebih sulit daripada kita yang anak-anak bisa melihat. Karena dia harus memposisikan, ya kan, gini, lurus, tangannya gini. Kalau takbiratul ihram diangkatkan tangannya seperti ini. Sampai bisa. Artinya di sini, ma'asyiral muslimin, kenapa tauladan itu penting di dalam tarbiyah? Ya pentingnya tauladanan ini. Karena dengan contoh, dengan tauladan, anak-anak itu mudah apa namanya untuk mengikuti, ya. Mudah untuk mengikuti. Baik, daripada teori ya, yang disampaikan. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, ini barangkali di antara hikmah sering disebutkan oleh para ulama, kenapa ya sholat sunnah itu lebih afdol di mana? Di rumah. Kalau sholat wajib harus di masjid. Sholat wajib harus di masjid. Lirijal bagi kaum laki-laki. Tetapi sholat sunnah fil bait. Nah, banyak faedah. Kenapa sholat di rumah itu sholat sunnah? Di antara faedahnya adalah menjadi contoh dan teladan bagi ahlul bait, keluarga untuk melihat. Ya, untuk melihat orang tuanya. Kaifa yusalli. Bagaimana dia sholat. Nah, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Ini dalam bab amaliyah. Dalam bab amaliyah dilihat. Sholatnya, wudhunya. Ya. Kemudian juga dalam bab akhlak dan adab. Sama juga. Kalau tadi dalam ibadah sebagai contoh itu. Sholat dan wudhu. dalam bab adab dan akhlak. Perlu kedua, contoh, teladan, contoh nyata, real yang dilihat, didengar. Wa min amtsilati dzalika, di antara contoh Rasul alaihi salatu wasalam adalah bagaimana beliau berusaha mencontohkan dalam amaliyah bersama, makan bersama, kemudian juga bagaimana beliau bertutur kata, bagaimana beliau dekat rahmah, kasih sayang. Ini kan sesungguhnya di samping beliau sendiri melakukan ibadah kepada Allah, ya, juga sisi yang lain memberikan apa? Contoh, teladan. Dalam hadis yang ma'ruf masyhur sering kita dengar bagaimana Nabi duduk makan bersama dengan Umar ibn Abi Salamah. Ya, beliau menikahi Ummu Salamah dan Ummu Salamah punya anak sudah namanya Umar. Umar ibn Abi Salamah, saghir, anak kecil. Makan bersama Nabi alaihi salatu wassalam. Otomatis di situ diajari adab apa? Makan otomatis. Adab makan, adab bicara, adab bergaul. Ya, bagaimana duduk. Nah, ketika itu Umar sendiri yang bercerita, saya ketika itu anak kecil makan bersama Nabi alaihi salatu wassalam. Wa kana yadi, dan tanganku ketika itu kesana kemari, ambil apa saja yang jauh yang ku diambil. Di situ Nabi menasihati, ya ulam sammillah, wahai anakku ucapkan basmalah, sammillah, wakul biyaminik, makan dengan tangan kananmu, wakul mimma yalika, dan makanlah dari yang paling apa, dekat denganmu. Oh, ini luar biasa, ikhwan. Tidak pernah lupa Umar bin Abi Salamah. Karena yang beliau saksikan bukan sekedar teori. Yang beliau saksikan bukan sekedar perintah, tetapi sesuatu yang tampak nyata di depan matanya. Kaifa ya'kulun Nabi alaihi salatu wasalam, bagaimana Nabi makan? Nabi sudah mengucapkan basmalah dulu. Dan Nabi sudah makan dengan tangan apa? Kanan dulu. Nabi juga sudah mencontohkan bagaimana ya'kul, makan dengan adab. Di situ Nabi mengatakan ya ghulam, sambil meluruskan apa yang terjadi. Sammillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik. Nah, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Dalam hal akhlak, adab seperti itu. Nah, kemudian ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya, yang ketiga, dalam bab kedekatan dan kasih sayang ini penting, ikhwan. Ya. Ini bukan sebuah teori. Kita semua tahu kalau teori pendidikan, bahwasanya tarbiyah itu akan berhasil kalau ada kedekatan antara guru dan apa? Murid, itu sudah kaidah itu. Nah, tinggal bagaimana bentuk kedekatan itu. Nah, Nabi alaihi salatu wasallam mencontohkan. Beliau sendiri, sekali lagi, beliau sendiri melakukan itu ta'abudan lillah. Beliau melakukan itu ta'abudan lillah, ibadah kepada Allah. Sekaligus memberikan contoh kepada apa? Ya, umatnya. Dan sekaligus mentarbiyah dengan cara seperti ini, mentarbiyah. Ya. Dikatakan, diriwayatkan oleh sahabat Usamah, Usamah bin Zaid. Nabi itu sangat sayang dengan Usamah bin Zaid, sangat sayang. Sebagaimana beliau sangat sayang dengan ayahnya, Zaid. Nah, Ibnu Harithah yang dulu awalnya terkenal dengan Zaid bin Muhammad. Ya. Sayang sekali dengan Usamah bin Zaid. Jadi kalau Zaid tersakiti gue juga sedih. Nah, suatu saat Zaid ibn Usama bin Zaid duduk di paha Rasul sebelah kanan kalau tidak salah, atau salah satu dari paha beliau. Kemudian Al Hasan bin Ali di paha beliau yang lain. Nah, yang satu ada jalur nasab walaupun dari putrinya, yang satu tidak ada nasab. Tapi dua-duanya sangat disayang oleh siapa? Nabi alaihi salatu wassalam. Undur, coba kita lihat. Fadhammahuma, maka keduanya dipeluk. nempel di paha saja sudah dekat. Kemudian dipeluk lagi oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam berdoa, ya Allah, rahmatilah keduanya karena sungguh aku menyayangi keduanya. Kira-kira apa yang dirasakan oleh kedua orang ini? Ya tentu sesuatu yang membekas dalam hati. Makanya Usamah meriwayatkan kisah ini. Sebelum kita lanjutkan, kita lihat jauh ke depan setelah kejadian itu. Ini kan Usamah masih kecil ketika itu. Di akhir hayat Nabi alaihi salatu wassalam, Usamah bin Zaid ya ditunjuk oleh Nabi alaihi salatu wassalam menjadi panglima perang. Nabi menjelang wafat ketika itu kemudian membentuk pasukan perang 3.000-an orang kurang lebih. Para pejuang, para mujahidin diutus ke Syam, ke daerah wilayah Romawi. Artinya bukan medan yang ringan, medan yang berat. Kemudian ternyata yang ditunjuk oleh Nabi alaihi salatu wassalam menjadi Amirul Jais, ya, pimpinan pasukan perang, panglimanya adalah Usamah bin Zaid. Sosok kecil tadi yang duduk di pangkuan Nabi bersama dengan Hasan, kemudian dipeluk oleh Nabi alaihi salatu wassalam, kemudian Nabi berdoa, ya Allah rahmatilah keduanya, fa inni arhamuhuma, karena aku mencintai keduanya. Ya. Jadi Usamah bin Zaid menjadi sosok ya, panglima perang, sosok pemimpin yang memiliki ketegasan, sosok pemimpin yang punya kapabilitas, yang punya profesionalisme, memiliki sekian banyak kemampuan dan kelebihan, tidak muncul begitu saja. Tapi karena proses tarbiyah ini, kedekatan Usamah bin Zaid ini kan menjadikan Usamah bin Zaid mencontoh Nabi. Ya. Melihat ketegasan Nabi, kasih sayang Nabi, kalimat-kalimat Nabi dicontoh. Nah, dan kasih sayang Nabi bukan maknanya membiarkan dalam kesalahan. Usamah bin Zaid juga pernah kena marah oleh Nabi alaihi salatu wasallam, jangan disangka tidak pernah dimarahi oleh Nabi. Ya. Yaitu dalam kisah ketika orang-orang Quraisy meminta syafaat untuk seorang wanita, ya, wanita Qurasyah, Mahzumiyah, ya, untuk tidak ditegakkan had. Jadi kisahnya ada seorang wanita Mahzumiyah, bangsawan Qurasyah, mencuri. Bangsawan mencuri, wah ini berat. Ya. Kalau fukara mencuri masih masih mending, kalau tangannya putus ya orang biasa-biasa saja. Tapi ini bangsawan. Ya, bangsawan. Ya. Kalau ini disaksikan berat memang ya. Bangsawan pejabat tiba-tiba tangan putus. Wah, ini kan berat nih, banyak yang sakit kan. Nah, berita sampai kepada Nabi, sampai kepada hakim berarti. Sudah sampai kepada mahkamah. Nah, orang-orang Quraisy ini merasa kasihan dengan wanita ini. Murah Mahzumiyah ini. Sebentar lagi tangannya putus. Akhirnya mereka berbicara, coba sampaikan kepada Nabi. Tidak ada yang berani. Akhirnya coba minta tolong Usamah bin Zaid. Karena kita semua tahu, mereka semua tahu bagaimana sayangnya Nabi kepada siapa? Usamah bin Zaid. Maka Usamah yang dimintai tolong. Betul ikhwan, Usamah bin Zaid datang kepada Nabi alaihi salatu wasallam menyampaikan syafaat agar hukuman kepada imro'ah Mahzumiyah ini diganti atau tidak dipotong tangan. Ternyata marah Nabi alaihi salatu wasallam. Ya. Ini juga bagian dari tarbiyah pendidikan. Sayangnya Nabi tadi, doanya Nabi alaihi salatu wasallam tidak kemudian menjadikan membiarkan dalam kesalahan tidak. Ya. Bahkan Nabi alaihi salatu wasallam berkata kepada Usamah, "Ya Usamah, atasfa'u fi haddin min hududillah?" Wahai Usamah, apakah berani kamu memintakan syafaat untuk tidak ditegakkan had dari had Allah Subhanahu wa taala? Sebentar sudah sampai ke mahkamah. Wahimullah, demi Allah, seandainya yang mencuri itu Fatimah, bukan orang biasa, ini masih biasa. Walaupun Quraisyah, tapi masih biasa. Seandainya yang mencuri adalah Fatimah, putriku sendiri, binti Ahlul Bait, bukan hanya Ahlul Bait, Ahlul Jannah. Fatimah kan Ahlul Jannah. Nabi sampai mengatakan, seandainya yang mencuri itu adalah Fatimah, la qattu yadah, saya sendiri akan memotong tangannya. Yang seperti inilah yang kemudian ya, menjadikan Usama bin Zaid memiliki kepribadian yang luar biasa. Menjadi tokoh yang luar biasa. Sehingga pantas di akhir hayat Nabi SAW, beliau menunjuk Usama bin Zaid sebagai apa? Amir. Sementara yang di bawahnya ada yang lebih mulia tentunya. Ya. Ada yang lebih mampu. Kalau lebih mampu ada. Ali bin Abi Thalib jelas lebih mampu, lebih mulia. Umar bin Khattab lebih mulia, apalagi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala lebih lagi. Tapi Nabi menunjuk Usama bin Zaid. Ini juga bagian dari apa? Tarbiyah. Ya. Dan Nabi tidak mungkin mengorbankan umat menunjuk orang yang belum mencapai apa namanya? Nah, kapasitasnya. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Jadi pentingnya qudwah, teladan itu luar biasa. Peran seorang ayah ya, di dalam tarbiyah anak-anaknya di tengah keluarga penting. Dalam memberikan teladan ibadah tadi, amaliyah ibadah, wudu, sholat. Ya. Dalam memberikan contoh apa namanya, akhlak, adab. Ya. Nah, akhlak juga adab. Juga di dalam apa namanya, rahmah, kedekatan. Ya. Ini semuanya ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah juga menjadikan apa namanya, manfaat besar bagi anak-anak. Termasuk yang keempat, bagaimana orang tua ya, nah memberikan teladan di dalam, nah kalau tadi fi'lul awamir juga tarkun nawahi, meninggalkan apa yang dilarang. Ya. Baik, memberikan contoh, jadi contoh baca Al-Quran, contoh sholat di rumah, qiyamul lail, kan banyak kalau kita kumpulkan hadis-hadis Nabi, bagaimana Nabi sholat malam di sampingnya ada Anas bin Malik. Baik. Kemudian Nabi SAW sholat, kemudian ada dua orang bersaudara, Jabir dan Juwaibir kalau tidak salah. Nabi sholat ketika itu, kemudian datang salah satu dari dua orang ini, Jabir singkat saya namanya. Nah, ya. Sholat, ya. Nabi berdiri, kemudian ada anak sholat di sebelah apa? Nah, apa namanya? Kalau imam sebelah apa? Sebelah kanan, ya. Atau kiri? Jadi lupa ya. Kiri ya. Jadi makmum sebelah kanan. Nah ini datangnya sebelah kiri dulu namanya. Rasul sholat sendiri. Nah ini datang posisi sebelah kiri, memposisikan sebagai posisi imam. Nah, kan salah ya. Nah di situ Nabi SAW segera memutar ya, mengundurkan dia dan menarik ya, suruh pindah sebelah apa? Kanan. Sudah sebelah kanan. Datang saudaranya ya, nempel di sebelah apa? Kirinya sekarang. Sekarang kanan kiri ada semua. Di situ Nabi Muhammad mendorong keduanya ke belakang untuk membuat soft di belakang siapa? Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, ini contoh. Di samping contoh melakukan ibadah juga contoh di dalam tarku mana? Tarku nawahi, meninggalkan kemaksiatan. Apakah itu dusta ya, atau juga naam yang lain namanya. Ya, termasuk dalam hal-hal yang saat ini ya banyak apa namanya terjadi, nyuruh anaknya jangan main HP terus lah, dia pegang HP terus ya. Walaupun sesungguhnya yang dilakukan sesuatu yang penting, tapi alangkah indahnya kalau dia bisa mengaturnya dengan baik, bisa mengaturnya dengan baik sehingga apa namanya ya tidak menjadi bumerang ya. Menjadi bumerang bagi dirinya. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Ini barangkali sedikit yang bisa kita sampaikan. Ya. Nah, tentang pentingnya qudwah hasanah ya. Nah, di dalam tarbiyah pendidikan di tengah keluarga ya. Dan tentu sangat-sangat masih kurang untuk kita mempelajarinya ya. karena Nabi mendidik keluarga beliau puluhan tahun sejak beliau membangun keluarga sampai wafat. Artinya semuanya adalah toladan. Sementara kita hanya mempelajari dalam setengah jam, 45 menit, sesuatu yang tentu belum menunaikan haknya. Cukup kita ingatkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala sebagai khatimah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasul alaihi salatu wasalam atas kalian semuanya uswatun hasanah. Teladan yang baik, ya. Jadi teladan yang baik termasuk di dalam tarbiyatul usrah. Tarbiyatul aulad fi al-usrah, mendidik anak-anak di apa namanya tengah rumah tangga. Dan ini baru salah satu dari metode atau uslub tarbiyah, yaitu qudwah. Qudwah. Belum yang lain. Belum yang lain. Kita belum bicara tentang hukuman. Karena hukuman juga bagian dari apa? Metode tarbiyah. Muru auladakum bis-shalati wa hum abna'us sam'in. Perintahkan anak kalian ketika berumur 7 tahun salat. Wadribuhum wa hum abna'u asrin. Pukul mereka ketika berumur 10 tahun. Ini kan uslub juga, metode dalam tarbiyah. Aulad fil usra. Ini semuanya hanya mengingatkan bahwa kita masih sangat butuh untuk terus belajar, untuk terus membaca kaifa nurabbi auladana, bagaimana kita mendidik mentarbiah anak-anak kita. Semoga yang sedikit ini memberikan manfaat untuk saya pribadi dan antum semuanya kaum muslimin muslimat. Wallahu taala alam. Naktafi bihadzal qadri wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.